pas-pasan, karuan buat makan. Itu cara sehat untuk bisa bertahan. Uangnya pas-pasan, karuan kita buangkan. Itu cara sehat untuk jadi harta. Imanan pasti.